Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum min ad-dhalalati wa min an-nar ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah nashkurullah 'azza wa jall 'ala ni'amihi al-katsirah adh-dhahirati wal batinah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, baik nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat-nikmat yang batin. Sehingga dengan itu, dengan kenikmatan-kenikmatannya lah kita terbantu untuk melaksanakan berbagai macam amalan-amalan baik, berbagai macam amalan-amalan saleh yang kita harapkan kebaikannya di hari perjumpaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama nikmat iman, nikmat Islam yang jarang disadari oleh manusia. Banyak manusia menganggap bahwasanya nikmat itu terletak pada zahir dirinya, pada makanannya, pada minumannya, pada pakaiannya, pada tempat tinggalnya, dan yang lainnya. Tanpa pernah dia memikirkan secara dalam bahwasanya apa yang ada pada kalbunya, berupa keyakinan, kokohnya keimanan, ini adalah bagian daripada nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan atasnya, yang dengannya dia terbedakan dengan hewan-hewan yang juga mendapatkan rizki makanan, rizki minuman. Allah angkat derajat seorang insan dengan nikmat batin yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan terhadap dirinya. Oleh karenanya Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, beliau menyatakan dalam salah satu ucapan hikmahnya, man za'ama anna ni'ama minallahi fi nafsihi fil ma'kali wal mashrabi wal malbasi faqad qalla ilmuhu. Kata Imamul Hasanul Basri rahimahullah, siapa yang menyangka bahwasanya nikmat pada dirinya itu terbatas hanya pada makannya, minumnya, dan pakaiannya, maka orang ini adalah orang yang sedikit ilmunya. Qalilul ilm. Dia adalah orang yang sedikit ilmunya. karena betapa dia bodoh sekali, tidak menyadari bahwasanya yang ada pada kalbunya itu jauh lebih besar daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada zahirnya. Kalau nikmat zahir itu Allah berikan kepada semua makhluk, Allah berikan kepada semua makhluk, bahkan kepada hewan, bahkan terkadang hewan memiliki nikmat yang lebih dalam nikmat-nikmat yang zahir dibandingkan manusia. Kalau nikmat hanya sekedar kekuatan untuk bekerja, dipandang itu saja yang namanya nikmat adalah bisa bekerja, maka semua hewan bisa bekerja, bahkan lebih kuat dari kita kerjanya. Kalau dipandang yang namanya nikmat itu hanya makan, maka sungguh kalah kita dengan hewan, karena hewan lebih banyak makannya dibandingkan kita. Namun sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala melebihkan kita atas semua makhluk adalah nikmatul iman. Nikmat iman yang ada pada kalbu, nikmat akal yang bisa menimbang dengannya mana yang baik, mana yang buruk. Maka ma'asyiral muslimin, nikmat Islam dan iman adalah nikmat yang sangat patut untuk terus kita hadirkan di hadapan kita, untuk kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allahu Jalla wa'ala pada setiap pagi, pada setiap sore, di saat banyak orang-orang yang bergelimangan dengan kemaksiatan, bergelimangan dengan kebid'ahan, bahkan kesyirikan dan kekufuran. Namun Allah Jalla wa'ala dengan nikmatnya menyelamatkan kita dari itu semuanya. Walhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini masih kita akan melanjutkan pembahasan kita pada tafsir surat Al-Kahfi, di mana kita masih pada ayat yang ke-56. Pada ayat yang ke-56 Allah menjelaskan tentang hikmah diutusnya para rasul alaihimussalatu wassalam, dan Allah menyebutkan tentang realita yang terjadi di tengah-tengah manusia meskipun telah diutus kepada mereka para rasul dengan tujuan yang mulia tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin." وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Namun orang-orang kafir, mereka lebih suka mendebat peringatan yang datang kepada mereka dengan kebatilan, untuk mereka lemahkan dengan itu kebenaran. Dan mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang suka menjadikan ayat-ayatku dan syariat yang mereka diperingatkan dengannya, mereka jadikan itu semuanya sebagai huzuan, sebagai bahan olok-olokan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita baca tafsir ayat ini dari keterangan yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan ringkasnya adalah dalam penjelasan tersebut Syekh As-Sa'di menyimpulkan bahwasanya tujuan diutusnya para rasul itu bukan karena perkara-perkara duniawi. Juga diutusnya para rasul bukan untuk mereka dituhankan. Namun para rasul alaihimussalatu wassalam itu diutus untuk memberi kabar gembira kepada siapapun yang mau menerima syariat, diberikan kabar gembira dengan surga. Dan mereka juga para rasul adalah para pemberi peringatan kepada siapapun yang menolak syariat, diperingatkan mereka dengan azab. Kemudian juga dari apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, kita mendapatkan sebuah faedah bahwasanya mendebat kebenaran adalah ciri khasnya orang-orang kafir. Sehingga kita sebagai muslim tidak diperkenankan untuk berhias dengan hal ini. Tidak diperkenankan untuk melestarikan sikap mendebat, sikap keras terhadap kebenaran, sulit menerimanya. Karena itulah ciri khasnya mereka, al-Yahud wa Nasara. Ciri khasnya mereka musyrikin, tatkala datang kepada mereka kebenaran, prinsip yang mereka tegakkan bukan sami'na wa ato'na, tapi sami'na wa jadalna. Mereka tidak punya prinsip kami mendengar dan kami taat, tapi prinsip mereka adalah kami mendengar dan kami mendebat. Dan tidak layak bagi seorang muslim, apalagi seorang ahlu sunnati wal jamaah, apalagi seorang yang menisbatkan dirinya kepada salaf, tidak diperkenankan baginya manakala datang kepadanya al-haq lantas dia mencari-cari alasan untuk menolak al-haq tersebut. Ini bukan ciri khasnya ahlu sunnati wal jamaah. As-salafus salih dari kalangan sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in adalah orang-orang yang sangat cepat di dalam menerima al-haq. Mereka adalah orang-orang yang sangat cinta kepada al-haq. Bahkan tidak sedikit mereka menyalahkan diri-diri mereka tatkala mereka mendapati diri mereka menyelisih al-haq. Mereka tidak takut dicela tatkala rujuk kembali kepada kebenaran. Mereka tidak takut dimaki tatkala lebih mementingkan kebenaran dibandingkan kepentingan diri-diri mereka sendiri. Itulah salaf as-salih, para sahabat tabi'in wa atba'u at-tabi'in. Kebenaran adalah sesuatu yang lebih mereka cintai melebihi kecintaan mereka kepada diri-diri mereka sendiri. Kemudian ma'asyiral muslimin, dari keterangan yang dibawakan juga oleh Syekh As-Sa'di, kita mendapatkan sebuah faedah bahwasanya ciri orang kafir di dalam menerima kebenaran atau di dalam respon kebenaran adalah mengejeknya, mencelanya, suka memaki-maki. Bukan hanya mendebat untuk menolak kebenaran tersebut. Yang lebih jelek dari itu, bahkan mereka memaki-maki, mencela, mengolok-olok al-haq, mengolok-olok kebenaran. Fa na'udzubillahi min dzalik. Maka kita juga sebagai seorang ahlus sunnati wal jamaah tidak selayaknya berhias dengan hal yang semisal ini. Bahkan ma'asyiral muslimin, mengolok-olok ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kemurtadan yang dengannya seorang bisa keluar dari Islam, yang dengannya seorang bisa dihukumi kafir. Lihatlah dalam sebuah perjalanan perang, ada sebagian orang yang dikala itu diriwayatkan mereka berkumpul-kumpul menceritakan tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sampai terucap dari lisan salah seorang dari mereka, haulai, mereka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah arghabun nasi butunan wa ajbadun nasi inda liqa. Mereka ini adalah orang-orang yang paling suka makan dan paling penakut tatkala bertemu musuh. Dicela Rasul alaihi salatu wasalam, diolok-olok oleh Nabi diolok-olok mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada salah seorang sahabat muda yang melaporkan hal itu kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, namun ternyata wahyu telah mendahului anak tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan ayat tentang mereka, orang-orang yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tatkala mereka dipanggil, mereka pun meminta uzur, wahai Rasulullah, kami ini bilang-bilang seperti tadi karena babnya main-main, tidak serius kami. Kami hanya sekedar bercanda untuk memutuskan rasa lelah dalam perjalanan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang diturunkan kepada beliau tentang mereka, orang-orang yang mengolok-olok Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tahtadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian mencari-cari uzur, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini. Mengolok-olok Rasulullah alaihi salatu wassalam, mencela beliau, mencela syariat yang dibawa oleh beliau adalah sebuah kekufuran yang dapat mengeluarkan seorang dari keislaman. Maka berhati-hati kita ma'asyiral muslimin, apapun yang menjadi syariat dan bimbingan an-nabi alaihi salatu wassalam, kita terima dengan prinsip sami'na wa ata'na. Inilah seorang ahlu sunnati wal jama'ah yang berusaha untuk mencontoh pendahulu mereka, yaitu as-salafus saleh, dalam menjalankan agama yang benar ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-57 hingga ayat yang ke-59. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat yang ke-56 tentang cirinya mereka orang-orang kafir yang suka mendebat tatkala datang kebenaran kepada mereka, suka mengolok-ngolok ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang turun untuk memperingatkan diri-diri mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala di ayat setelahnya menyebutkan celaan tentang mereka orang-orang kafir yang telah datang kepada mereka peringatan, namun mereka tidak mau meresponnya dengan penerimaan. Allah berfirman, wa man adlamu mimman dzukira bi ayatihi atau bi ayati rabbihi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada. Pada ayat yang ke-57 Allah berfirman, wa man adzlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman dzukira bi ayati rabbih, dibandingkan orang yang diberikan peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya, fa'arada anha, tapi dia berpaling dari ayat-ayat tersebut, wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia melupakan apa yang dia perbuat dari dosa-dosa. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahu, sesungguhnya kami menjadikan pada hati-hati mereka penutup yang kuat sehingga mereka tidak bisa memahami peringatan yang diberikan kepada mereka. Wa fi adhanihim waqra, dan kami jadikan telinga-telinga mereka itu tuli, sehingga wa in tad'uhum ilal huda, apabila kamu mengajak mereka kepada petunjuk, falan yahtadu, mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari petunjuk tersebut, idan abada, selama-lamanya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah mengatakan, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Rabbmu adalah zat yang maha pengampun lagi memiliki rasa kasih sayang. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu, seandainya Allah mengadab mereka disebabkan karena apa yang mereka perbuat, la'ajjala lahumul adab, niscaya Allah akan menyegerakan bagi mereka adab. Bal lahum maw'idun, akan tetapi Allah memilih untuk memberikan kepada mereka waktu yang telah dijanjikan. La yajidu min dunihi maw'ila, tatkala mereka berada pada waktu tersebut, lan yajidu, mereka tidak akan mendapati, min dunihi maw'ila, tempat untuk berpaling dari azab yang telah dijanjikan kepada mereka. Wa tilkal qura ahlaknahum, dan lihatlah desa-desa itu yang kami celakakan para penduduknya, lama zalamu, tatkala mereka zalim, tatkala mereka berbuat aniaya. Wa ja'alna limahlikihim maw'idan, dan sungguh kami telah menjadikan waktu yang dijanjikan untuk mencelakai mereka, penduduk desa, penduduk-penduduk desa yang mana mereka berbuat aniaya dan zalim. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang ke-57 hingga ke-59 berisikan sebuah celaan bagi mereka orang-orang kafir yang tidak merespon al-haq yang datang kepada mereka dengan sami'na wa ato'na. Dan juga dalam ayat ini ada peringatan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tatkala tidak mengadab suatu kaum karena dosa yang mereka perbuat, bukan berarti Allah tidak akan mengadab mereka, tapi Allah memberikan kesempatan untuk mereka berubah, dan apabila mereka tidak berubah, tidak bertaubat, maka Allah akan mengadab mereka dengan adab yang ditunda, yaitu adab di hari akhir. Juga dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita tentang sabab kenapa Allah mencelakai penduduk sebuah negeri. Itu disebabkan karena kezaliman yang mereka perbuat, disebabkan karena aniaya yang selalu mereka lakukan, dan sebesar-besar kezaliman adalah kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan berbuat syirik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu isi ringkas dari kesimpulan yang ada pada 3 ayat yang mulia ini. Dan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan 3 ayat ini dengan penjelasan yang sangat baik, sehingga kita akan membaca apa yang beliau sebutkan ini dalam tafsirnya. Beliau mengatakan yukhbiru ta'ala annahu la a'zama zulman wala akbara jurman min abdin dhukira bi ayatillah wa buyyina lahul haqqu minal batil wal huda minal dhalal wa khuwifa wa ruhiba wa ruhiba fa'aradu anha. Allah mengkhabarkan dalam ayat ini bahwasanya tidak ada kezaliman yang lebih besar, tidak ada kejahatan yang lebih besar dibandingkan kezaliman dan kejahatan seorang hamba yang tatkala diberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah, dijelaskan kepadanya mana yang benar, mana yang salah, dijelaskan kepadanya mana petunjuk, mana kesesatan, dibuat dia takut dengan ayat-ayat Allah, dibuat dia berharap dengan janji-janji Allah. Tidak ada kejahatan yang lebih besar dibandingkan kejahatan yang dilakukan oleh hamba yang semisal ini adanya, sudah mendapatkan peringatan tentang kebenaran dan kebatilan, namun dia berpaling, namun dia tidak menerimanya, dia menolaknya, dia tidak mau menyambutnya dengan sami'na wa ato'na. Lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di, ini adalah kezaliman yang paling besar. Dan itulah ciri-cirinya mereka, al-kafirin, al-musyrikin, yang diikuti oleh mereka ahlul bid'ati wadh-dhalalah, ahlul ahwa. Diperingatkan mereka dengan ayat-ayat Allah, ini kesyirikan. Namun mereka menolaknya, mencari-cari alasan, berusaha untuk melegalkan kesyirikan yang mereka perbuat. Tatkala diperingatkan, kenapa kalian datang ke kuburan-kuburan? Ziarahnya kenapa bukan hanya mendoakan orang yang dikubur, tapi justru malah berdoa, bertawasul dengan orang-orang yang ada di dalam kubur? Bukankah ini adalah sebuah kebatilan? Tidak pernah mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum berdoa di hadapan kuburan manusia terbaik yaitu an-nabi alaihi salatu wassalam dengan alasan bertawassul. Bertawassul dengan nabi alaihi salatu wassalam, berdoa di hadapan kuburan beliau meskipun doanya kepada Allah subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah perkara yang menyelisihi syariat. Tidak pernah diperbuat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun mereka selalu mengelak. Ini bukan berarti kami meminta kepada orang yang ada di dalam kuburan, namun kami mengharapkan syafaat mereka. Namun kami menunjukkan rasa cinta kita kepada mereka. Sehingga tatkala datang ziarah ke kuburan wali contohnya, datang ziarah ke kuburan para nabi contohnya, dia berdoa dengan khusyuk di hadapan kuburan tadi, tidak sebagaimana khusyuknya dia tatkala berdoa di dalam rumahnya dan berdoa di dalam masjid, masjid Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Dengan mengatakan ini kan hanya sekedar mengharapkan syafaat. Ini kan hanya semata-mata menunjukkan rasa cinta. Iya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, persis sebagaimana mereka musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam tatkala mereka menyembah orang-orang soleh yang sudah mati. Bukan berarti mereka meyakini orang-orang soleh tadi akan memberikan kebaikan dalam hidup dan menghindarkan mara bahaya dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala sebutkan jawaban mereka musyrikin tatkala ditanya kenapa mereka menyembah para mayit, kenapa mereka menyembah para jenazah? Mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Orang-orang ini yang kami selalu kunjungi, yang kami selalu hadir di kuburannya adalah pemberi-pemberi syafaat kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditolaknya. Ya, dicari-cari alasan supaya apa? Supaya tetap benar apa yang dia lakukan. Allahul musta'an. Ini adalah sebesar-besar kezaliman, sebesar-besar kejahatan. Orang yang sudah dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, diterangkan ini hak, ini batil, diterangkan kepadanya ini benar, ini salah, tapi justru dia malah berpaling. Falam yatadzakkar bima dzukira bihi. Dia tidak mau mengambil pelajaran dari peringatan yang diberikan kepadanya. Walam yarji amma alaih, dan dia tidak mau rujuk dari kesalahan yang sebelumnya dia lakukan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah ciri-cirinya mereka kafirin, ciri-cirinya mereka musyrikin yang diikuti wallahul musta'an oleh sebagian ahlul bid'ah wal ahwa. Nah, sehingga dia melakukan itu semuanya. Wa nasiya ma qaddamat yadahu min adz-dzunub wa lam yuraqib allamal ghuyub. Tatkala dia mendapatkan peringatan, dia enggak peduli terhadap apa yang dia lakukan dari dosa. Dia masih tetap bersikukuh di atas dosanya. Dia tidak merasa diawasi oleh Zat yang Maha mengetahui perkara-perkara ghaib. Maka kata beliau, fahadza a'zamu dzulman minal mu'ridil ladzi lam ta'tihi ayatullah wa lam yudzakkar biha. Orang yang semisal ini berpaling dari kebenaran setelah tahu, menolak al-haq setelah dia mempelajarinya. Kezaliman yang dilakukan oleh orang yang semisal ini lebih besar dibandingkan kezaliman yang dilakukan oleh orang yang berpaling dari syariat dalam keadaan dia belum mendapatkan, belum ya, sampai kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang satu orangnya tahu tapi tidak mau melakukan. Yang satu tidak melakukan karena tidak tahu. Mana yang lebih zalim? Mana yang lebih mujrim? Mana yang lebih jahat? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, yang lebih jahat adalah orang yang tahu tapi tidak mau melakukan. Ini lebih jahat dibandingkan orang yang tidak melakukan karena tidak tahu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya penting sekali amal dalam kehidupan seseorang sebagai barakallahu fikum praktek dari ilmu yang telah dia pelajari. Jadi ilmu itu bukan hanya ditulis. Ilmu bukan hanya didengar dan dikaji. Tapi ilmu itu adalah pohon yang diharapkan berbuah dengan buah amal. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan ilmu yang diamalkan itulah yang akan memberikan manfaat kepada pemiliknya. Yang akan memberikan janji-janji yang baik untuk dia dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ta'allamu ma syi'tum. Pelajarilah apa yang kalian mau, silahkan. Pelajari akidah, pelajari fikih, pelajari akhlak, pelajari tafsir. Pelajarilah apa yang kalian mau. Falan yanfa'akumullahu azza wa jalla hatta ta'malu bima ta'malun. Ilmu yang kalian pelajari tidak akan memberikan manfaat kepada kalian hingga kalian mengamalkannya. Inilah ilmu yang bermanfaat, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Silakan kita belajar apa. Tapi ingat, yang akan diberikan kemanfaatan oleh Allah Jalla wa'ala dari ilmu tersebut adalah apa yang kita amalkan. Kita tahu ini hak, kita berusaha untuk menjalankannya. Ini kita tahu ini batil, maka kita berusaha untuk menjauhinya. Kita tahu ini sunnah, ini bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, harus kita bela, harus kita jaga. Kita tahu ini bid'ah, harus kita tolak, harus kita tidak melakukannya, menghindarinya sejauh-jauhnya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, juga beliau mengatakan, ta'allamu ta'allamu fa'idha alimtum fa'amalu. Belajarlah kalian. Dan apabila kalian sudah mendapatkan ilmu dari belajar, maka amalkanlah ilmu tersebut. Amalkanlah ilmu tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fa'amalu walau marratan wahida. Amalkanlah meskipun hanya satu kali. Nah, tekankan sekali untuk kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, mathalu ilmin la yu'malu bih kamathali kanzin la yunfaqu minhu fi sabilillah. Permisalan ilmu yang tidak diamalkan itu sebagaimana halnya harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Orang punya harta tidak diinfakkan, mati untuk ahli warisnya. Tidak dia akan mengambil manfaat dari harta yang telah dia kumpulkan kalau dia tidak infakkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ilmu. Sebanyak apapun seorang mendapatkan ilmu, tatkala dia belajar, namun tatkala dia tidak mengamalkannya, maka ilmu tersebut tidak akan memberikan kemanfaatan untuknya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, juga menghasung kita untuk senantiasa beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui, menjalankan bimbingan yang datang kepada kita berupa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Abu Darda radhiyallahu an, innaka lan takuna aliman hatta takuna muta'alliman. Engkau tidak akan menjadi alim hingga engkau mau belajar. Jadi kuncinya ilmu adalah belajar. Orang tidak akan bisa menjadi orang yang berilmu tanpa belajar. Sehingga tidak ada itu ilmu laduni. Ilmu yang langsung datang, ya, katanya dari Allah langsung kepada qalbu seorang. haddatsani qalbi, haddatsani rabbi an qalbi, atau haddatsani qalbi an rabbi, menyampaikan kepada tu hatiku dari Tuhanku. Itu tidak ada. Yang namanya ilmu itu dikaji dari sumbernya Quran dan Sunnah. Kata Abu Darda, engkau tidak akan menjadi orang alim hingga kamu belajar. Walan takuna muta'alliman hatta takuna bima 'alimta 'amila, dan kamu tidak akan menjadi orang yang belajar hingga kamu mau mengamalkan apa yang telah kamu ketahui. Nah ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini semuanya adalah wasiat-wasiat mereka. Wasiat-wasiat para salaf rahimahumullah untuk betul-betul kita perhatikan ilmu yang telah datang kepada kita, peringatan yang telah kita dapatkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang membuang peringatan tadi ke belakang punggung-punggung kita dengan kita tidak mengamalkannya. Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullah, beliau juga mengatakan, annasu kulluhum sukara illal ulama, manusia nanti semuanya itu akan seperti halnya orang mabuk kecuali ulama. Jadi orang manusia itu tidak akan terbimbing tanpa ilmu. Ya, orang yang barakallahu fikum mempelajari ilmu, maka dia tidak akan seperti orang yang mabuk yang tidak menyadari apa yang dia lakukan. Apakah ini salah, ini benar, enggak sadar, namanya orang mabuk. An-nasu kulluhum sukara ilal ulama, manusia semuanya itu akan seperti orang mabuk kecuali ulama. Wal ulama kulluhum hayara illa man amila bi ilmihi, dan ulama semuanya akan menjadi orang-orang yang bingung kecuali ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga yang namanya ilmu itu bukan hanya dikumpulkan, tapi yang namanya ilmu itu perlu untuk diamalkan. Kita tahu ini sunnah, maka bersegera kita untuk melakukannya. Kita tahu ini bid'ah, kita tahu ini terlarang, kita tahu ini tidak sesuai dengan sunnah, maka berusaha untuk kita tinggalkan. Entah apa yang menjadi alasan kita, selama itu menyelisihi sunnah, maka kita harus berusaha menjadi orang terdepan di dalam meninggalkannya. Kita tahu contohnya jenggot sunnah, ya, berusaha untuk mengamalkannya bagaimanapun kondisinya. Datang dalam hadis yang diriwayatkan dari lebih 20 sahabat radhiyallahu anhum, semuanya menyebutkan perintah Rasul alaihi salatu wassalam untuk memanjangkan atau membiarkan, bukan memanjangkan, tapi membiarkan jenggot itu tumbuh apa adanya. Yang tumbuh panjang ya terima, yang tumbuh pendek ya diterima, yang gak tumbuh ya sudah seperti itu memang. Nah, jadi bukan diperintahkan untuk memanjangkan, tapi dibiarkan tumbuh apa adanya. Nah, yang tidak tumbuh ya berarti tidak dituntut dia untuk memakai obat supaya tumbuh jenggotnya. Nah, biarkan apa adanya ya. Yang tumbuh ya alhamdulillah, yang enggak tumbuh alhamdulillah gitu. Kita berusaha dalam bab-bab yang semisal ini komitmen. Ini sunnah, jalankan. Cirinya ahlu sunnati wal jamaah. Jangan termakan dengan penjelasan sebagian orang. Wah, tapi itu kan Nabi lakukan karena itu ciri khasnya Arab. Ciri khasnya Arab itu berjenggot. Maka Nabi SAW berjenggot. Para sahabat juga berjenggot. Itu ciri khasnya Arab. Kita di Indonesia khasnya tidak berjenggot. Khasnya kalau berjenggot dipotong. Nah, kita harus lebih mementingkan budaya. Nabi SAW berjenggot itu karena budaya. Budaya kita di sini tidak berjenggot. Nah, ini adalah tadi jidal. Namanya ini mendebat, berusaha mencari-cari alasan untuk menolak sunnah dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi SAW memanjangkan jenggot itu bukan karena budaya semata. Dalam banyak hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya memanjangkan atau membiarkan jenggot tumbuh itu adalah bentuk kita menyelisih orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi yang mereka panjangkan kumis, ya, para penyembah matahari, penyembah api, mereka panjangkan itu kumis, jenggotnya dicukur. Dan Nabi SAW tidak ingin sama kita dengan mereka, sehingga kita diperintahkan untuk membiarkan jenggot kita tumbuh dan kumis kita pendekkan. Nah, yang semisal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita bermudah-mudahan tatkala kita sudah mendapatkan ilmunya, maka berusaha untuk kita komitmen dengannya. Ingatlah, perhatikanlah apa yang disebut oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, orang yang berpaling dari kebenaran, tidak mau mengamalkan kebenaran, dalam kondisi sudah datang peringatan kepadanya, ini lebih zalim, ya. Lebih zalim orang tersebut dibandingkan yang berpaling dari syariat dalam kondisi belum datang kepadanya peringatan. Qala likaunil 'asi 'ala basiratin wa ilmin a'dhamu mimman laisa kadzalik. Dikarenakan orang yang bermaksiat di atas ilmu dan pemahaman, ini lebih besar perkaranya dibandingkan orang yang bermaksiat dalam kondisi dia tidak tahu. Dan Allah Ta'ala aqabahu bisababi i'radihi an ayatihi wa nisyanihi lidhunubihi wa ridahu linafsihi halat asyari ma'a ilmihi biha an sadda alaihi abwabal hidayah. Nah, ini lihat, Syekh As-Sa'di menjelaskan Allah akan menghukum seorang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, tidak mengamalkannya, akan menghukum seorang disebabkan karena tidak pedulinya dia dengan dosa-dosanya, padahal dia sudah tahu itu dosa. Allah akan tutup darinya pintu-pintu hidayah. Allah akan buat dirinya berat untuk terbimbing dengan bimbingan-bimbingan yang lain, manakala ada satu bimbingan dia tolak. Manakala ada satu peringatan dia abaikan, maka Allah akan hukum dia dengan ditutup hatinya sehingga dia tidak akan menerima peringatan-peringatan berikutnya. Bi an ja'ala 'ala qalbihi akinnatan. Allah akan jadikan pada kalbunya itu penutup, yaitu muhakkamah, penutup-penutup yang kuat. Tamna'uhu an yafqahal ayati wa in sami'aha. Penutup-penutup yang akan menghalangi hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah meskipun dia mendengarnya. Falaisa fi imkani hal fiqhu alladhi yasilu ila alqalb. Orang yang terbiasa menolak al-haq, dia akan terhukum dengan hukuman ini, akan ditutup hatinya sehingga dia payah dalam menerima kebenaran, dan dia tidak akan bisa sampai kepada, dan kebenaran itu tidak akan bisa sampai kepada kalbunya sehingga dia bisa mengamalkannya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, bahwasanya dosa itu seperti noda hitam. Fitnah, yaitu dosa-dosa, kejelekan-kejelekan yang dilakukan seorang hamba itu seperti akan memberikan titik hitam pada kalbu seorang. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ja'atil fitan kal hasiri udan. Fitnah-fitnah, dosa-dosa dan kejelekan itu akan datang pada kalbu seseorang anyaman demi anyaman. Nah, ini. Jadi fitnah itu seperti itu, yang namanya dosa, kejelekan muncul seperti anyaman, ya, muncul kemudian tenggelam, muncul tenggelam, muncul tenggelam. tergoda, kemudian kita bisa melindungi diri darinya, kemudian muncul lagi menggoda, kemudian kita bisa menutup diri darinya. Itulah keadaan fitnah. Fa'ayyuma qalbin usyribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Tatkala fitnah itu muncul, godaan untuk berbuat jelek itu muncul, dan seorang menyambutnya, maka setiap dia menyambut fitnah tadi, menyambut kejelekan tadi, maka akan dititikkan pada kalbunya satu kali titik hitam. Fa'ayyuma qalbin usyribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Setiap kali fitnah muncul, kemudian disambut, ya, dilakukan, maka hati seorang yang melakukannya akan ternodai dengan satu titik hitam. Semakin banyak fitnah, kejelekan, keburukan yang muncul dia sambut, maka akan semakin banyak titik hitamnya, sehingga kalbunya akan menjadi hitam, aswad dan murbad, dan kalbunya akan menjadi hitam yang pekat, kalquzi muzakhiyah, sebagaimana halnya panci yang terbalik. Panci yang terbalik kita tahu ya. Panci yang terbalik itu hitam. Hitam seperti itu. Terbalik lagi. Maka Nabi mengatakan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Kalau orang kalbunya sudah semisal ini, sudah seperti panci yang terbalik ini, dia sudah enggak bisa lagi menerima al-haq yang sampai dituangkan kepadanya. Setiap dituangkan kebenaran, dikasih peringatan, tumpah, enggak masuk. Nah itu. Kalquzi muzakhiyah. Dia enggak bisa lagi mengenali mana yang baik, mana yang ma'ruf. Dia enggak bisa lagi mengingkari mana yang munkar. Illa ma usyriba min hawa, yang dia lakukan yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang sesuai hawa nafsunya lakukan. Peringatan sudah terbalik. Apa sebabnya hati seorang itu hitam terbalik seperti panci tadi? Tadi menyambut fitnah, menyambut kejelekan dan dosa. Tatkala muncul, sambut. Muncul, sambut. Muncul, sambut. Tertitik, tertitik, tertitik, tertitik. Hingga hatinya hitam, pekat, susah menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya. Makanya salah satu syair yang sangat baik yang dilantunkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang dengan insyaallah kita tutup pertemuan kita di malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wallahi ma khaufidz dzunuba fa innaha la ala tariqil afwi wal ghufrani. Demi Allah, kekhawatiranku terhadap dosa itu bukan karena dosa itu sendiri, karena yang namanya dosa itu akan terus berada di atas jalan maaf dan ampunan. Kalau orang melakukan dosa, dia melakukan perbuatan yang mungkin, sangat mungkin Allah ampuni, sangat mungkin Allah maafkan. Qala wa innama akhsha insilahal qalbi min tahkimi hadzal wahyi wal qur'ani. Yang aku takutkan dari dosa adalah manakala hatiku terhukum tidak mau menerapkan wahyu ini dan tidak mau menerapkan Al-Qur'an. Ini Ibnu Qayyim mengatakan. Jadi tatkala berdosa, yang paling dikhawatirkan itu bukan azabnya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sangat mungkin Allah mengampuni dosa yang dilakukan seorang hamba. Tapi yang paling dikhawatirkan kata beliau tatkala melakukan dosa adalah hukuman terhadap kalbu tadi. Yang tadinya kalbunya gampang menerima al-haq, gampang menerima kebenaran, namun tatkala dirinya terlalu banyak melakukan dosa, susah lagi untuk menerapkan wahyu dan Quran dalam hidupnya. Terhukum hatinya, susah lagi menerima al-haq. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena hukuman ini nyata. Nyata adanya. Lihatlah mereka Yahudi. Orang-orang yang semenjak dahulu, semenjak di zamannya nabi-nabi mereka, mereka adalah orang-orang yang barakallahu fikum berbuat dosa selalu. Diperingatkan berdosa lagi, diperingatkan berdosa lagi. Bahkan bukan dosa sembarangan, dosa kesyirikan. Nabiullah Musa alaihi salam tatkala melakukan perjalanan menuntut ilmu bertemu dengan Nabi Khidir, mewakilkan umatnya kepada saudaranya Nabiullah Harun alaihi salam. Pembangkangannya Bani Israel tatkala ditinggal sebentar sama Nabi Musa, langsung ditinggal Nabi Musa langsung kembali kepada kesyirikan, langsung menyembah sapi atau menyembah patung sapi. Nah itu kebiasaan mereka Yahudi. Nah, sehingga diutus kepada mereka itu nabi-nabi yang banyak. Nabi banyak mereka, Bani Israel. Banyak sekali. Karena memang Bani Israel itu adalah orang-orang yang sifatnya seperti itu. Banyak nabi sehingga diutus ya tengah-tengah mereka. Dan juga banyak nabi yang terbunuh di tangan mereka. Sampai disebut dalam riwayat, Bani Israel pernah membunuh sekian puluh nabi dalam satu hari di pagi hari, dan di sore harinya mereka mengadakan pasar seperti biasa tanpa merasa berdosa. Nah ini Bani Israel, banyak nabi diutus kepada mereka dan mereka bunuh kalau gak sesuai kan keinginan mereka. Makanya gak heran kalau sekarang Yahudi berbuat zalim di mana-mana, itu sesuatu yang sudah menjadi tabiat nenek moyang mereka. Nah, sudah menjadi tabiat nenek moyang mereka. Yang gak sesuai sikap, yang gak sesuai dibunuh. Jangankan manusia biasa, para nabi, mereka bunuh. Nabiullah Zakaria, Nabiullah Yahya, nabi-nabi yang terbunuh di tangan mereka. Ahlul Kitab di kalangan Bani Israel. Allahumma musta'an. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan pada diri-diri mereka ada ibroh yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. Jangan sampai kita memiliki kemiripan dengan mereka, di mana sampai kepada mereka ilmu, namun mereka enggan untuk mengambil pelajaran dari ilmu tersebut. Kita sebagai seorang ahlu sunnati wal jamaah, sekali lagi prinsip kita dalam respon kebenaran, dalam respon dalil, ayat dan hadis adalah sami'na wa ta'na, mendengar, taat, amalkan, bukan sami'na wa jadalna, kami mendengar dan kami mendebat. Wallahu ta'ala a'la wa a'la bisawab. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Semoga memberikan kemanfaatan untuk diri saya pribadi dan antum sekalian. Wallahu ta'ala a'la wa a'la bisawab. Wa naktafi bihadal qadr. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.